إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab رياض الصالحين باب تحريم At-ta'ni fil ansab ats-tsabitati fi dhahiri syar'i. Bab tentang larangan at-ta'n, mencacat fil ansab, pada nasab-nasab. Ya. Ats-tsabitah, pada nasab yang tsabitah, yang tetap, artinya yang benar. Bukan nasab buatan, tapi memang nasab yang benar. Fi dhahiri syar', secara yakni tinjauan zahir dari syariat. Naam, yakni wallahu alam maksudnya sesuatu yang secara syar'i, secara zahir nasab itu benar. Nasab itu bukan nasab palsu, nasab buat-buatan, bukan. Memang betul itu nasab dia. Maka enggak boleh kita mencacat nasabnya, kita mengejek dia dengan nasab tersebut. Ya. Ahibati fillah rahimakumullah. Disebutkan di sini oleh Nawawi rahimahullah firman Allah azza wa jal pada surat Al-Ahzab ayat yang ke-58. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minat, dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin laki-laki, wal mu'minat, dan kaum mukminin perempuan, bi ghairi maktasabu, tanpa perbuatan yang mereka lakukan, faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina, sungguh mereka telah ihtamalu, yakni membawa beban buhtan wa ithman mubina, kebohongan besar dan dosa yang nyata. Pada ayat ini seperti yang kita dengarkan tadi, bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan ancaman kepada siapa? Orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat tanpa perbuatan yang mereka lakukan. Nah, masuk dalam bab ini adalah mencacat orang dengan aib, dengan apa namanya, nasabnya. Ya, nasab seseorang ya secara umum, ya nasab itu ada nasab yang terhormat, ya nasab yang terhormat, ada juga nasab yang biasa-biasa saja, ada pula mungkin nasab yang silsilahnya ke atas memang sesuatu yang tidak baik. Misalnya ayahnya dulu perampok, misalnya kan, kakeknya pencuri, yang ke atasnya lagi apa lagi, penjudi dan lain-lain. Nah, tapi kan gak mesti anak turun mereka itu orang yang seperti mereka, ya kan, gak mesti. Yukhrijul hayya minal mayyit, wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah Azza wa Jal, dia yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Di antaranya wujudnya adalah orang yang mati kalbunya, ya. Dia melahirkan seorang yang mukmin, seorang yang baik, seorang yang soleh, bisa jadi, ya kan? Ternyata Abu Jahal punya anak siapa? Ikrimah radhiyallahu anhu, pejuang Islam. Ya, ayahnya Abu Jahal. Nah, hal yang sejenis dengan itu, mirip dengannya juga banyak. Nah, sekarang kalau orang ini yang baik-baik dicela dengan sebab nasabnya yang itu mungkin memang ada kekurangan, ya. Terus apa salah dia? Biwairi maktasabu, sesuatu yang tidak dia lakukan, sesuatu yang tidak dia lakukan, nasabnya memang begitu. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, apalagi nasab yang sebetulnya bukan aib. Nasab yang sebetulnya itu bukan aib, tapi dianggap aib. Ya. Misalnya ada orang kalau di kalangan kulit putih mungkin ya, orang yang berkulit hitam tercela. Ini orang-orang yang tidak tahu agama, ya kan? Menimbang kemuliaan sesuatu bukan dengan agama, bukan dengan ketakwaan, tapi dengan ras. Ya, oh ini keturunan Afrika, hitam tercela. Padahal apa salahnya? Ya. Apa salahnya dia berkulit hitam? Warna kulit bukan kekuasaan orang untuk milih-milih warna kulit. Ya. Bukan kekuasaan orang untuk milih-milih warna kulit. Tidak. Nah, kalau ada orang kemudian dicela dengan sebab, oh dia keturunan negro misalnya, ya, dan seterusnya, kemudian dicela dengan sebab itu, apa salahnya dia? Sesuatu yang itu bukan aib, sesuatu bukan kekurangan, pada dasarnya, ya, kok dicela karena itu? Nah, jadi makanya di sini ada ancaman yang keras. Mereka yang yu'dzunal mu'minina wal mu'minat, menyakiti kaum mukminin laki-laki maupun wanita, dan ini salah satu bentuk idza, menyakiti. Ini salah satu bentuk adziyah atau idza terhadap sesama muslimin tanpa sesuatu yang mereka perbuat. Nah, Allah azza wa jalla mengatakan faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, dia telah melakukan kebohongan besar. Ya, aib apa sehingga dia cela? Padahal itu bukan hal yang aib. Wa isman mubina, dan dia telah membawa suatu dosa yang nyata. Diterangkan oleh Syaikh bin Utsaimin rahimahullah tentang makna bab tersebut. Hadha at-ta'an fi an-nasab, فمعناه التعيير بالنسب أو أن ينفي نسبه. Ini mencakup, kata beliau, mencacat nasab ini. Ada kalanya ta'yir, ya, menjelek-jelekkan, ya, mengejek nasabnya. أو ينفي نسبه, atau menafikan nasabnya. Ya, enggak mengakui nasab orang. Famatsalan yaqulu fi at-ta'yir anta min al-qabilati al-fulaniyah allati la tadfa'u al-aduwa wa la tahmil al-faqir wa yadhkuru fiha ma'ayib. Misalnya masuk dalam bab ini mencela, mengejek nasab, ketika seorang mengatakan kepada yang lain, oh kamu dari kabilah ini dan itu, atau kamu dari keluarga besar ini, kamu dari fam ini, itu fam yang tidak bagus, atau itu kabilah yang enggak bisa melawan musuh, kabilah lemah, enggak bisa melindungi orang yang fakir, dan hal-hal yang sifatnya aib disebut-sebut. Nah, ini bagian daripada at-ta'an fi an-nasab, mencacat nasab. Masalan yaqul, atau mengatakan, anta tadda'i annaka min ali fulan walasta minhum wa anta ma fika khair haula'il qabilah law kuntu minhum lakana fika khair aw ma asbaha dhalik. Atau yang menafikan tadi, misalnya kamu mengatakan bahwa kamu termasuk keluarga besar ini, ya, padahal kamu bukan. Ya. Nah, dia menafikan seperti itu bukan karena memang dia punya hujjah, ya, yang memang benar bahwa itu orang yang mengaku-ngaku, ya. Makanya tadi Nawawi mengatakan suatu nasab yang sudah sabit, kemudian dia nafikan, kamu bukan termasuk keluarga besar itu, ya, padahal dia benar termasuk dari keluarga besar tersebut. Nah, atau misalnya kamu bukan keturunannya fulan, padahal dia keturunannya. Nah, ini termasuk juga apa'an fin nasab, mencacat nasab, ya. Jadi kita harus berhati-hati dalam bab seperti ini, tidak sembarangan mengingkari nasab seseorang, apalagi mencacat nasab seseorang. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ithnatani fin nasi huma bihim kufrun, at-ta'atu fin nasab wan niyahatu 'ala al-mayyit. Rawahu Muslim. Artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ithnatani fin nas, dua hal ada di tengah-tengah manusia. Huma bihim kufrun, keduanya itu berarti kekafiran yang ada pada mereka. Keduanya itu kalau ada di tengah mereka berarti kekafiran ada di tengah mereka. Huma bihim kufrun. Apa itu? At-ta'nu fin nasab wan niyahatu 'alal mayyit. Mencacat nasab dan meratapi mayit, riwayat Muslim. Nah, ini ancaman yang cukup keras, ya, karena Rasulullah alaihissalam mengatakan bahwa at-ta'an fin nasab adalah apa? Kufrun, suatu kekafiran. Nah, ini suatu ancaman yang berat, ya, mengerikan. Walaupun di sini yakni kufur amal, ya, kufur amali. Tapi sebutan kufur yang seperti ini hal yang cukup mengerikan, ya. Hal yang cukup mengerikan. Oleh karenanya harus berhati-hati dari perbuatan ini, enggak boleh kita sembarangan mencacat nasab orang. Kemudian yang kedua, an-niyahatu 'alal mayyit, meratapi mayyit, yakni di antaranya dengan cara menangis yang tidak wajar terhadap mayit atau karena kematian saudaranya, keluarganya, temannya. Demikian pula yang lebih daripada itu tentunya sampai menyiksa diri, ya, ini termasuk an-niyahah 'alal mayit. Namun juga ada kalanya tidak bentuk menangis dan menyiksa, bahkan seperti dalam riwayat dari sebagian sahabat, Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa para sahabat menilai kumpul-kumpulnya orang-orang di rumah orang yang baru kena musibah kematian, kemudian buat makanan di situ, makan-makan bareng di situ. Ini termasuk daripada niyahah. Ya, kunna na'uddu al-ijtima' fi ahli al-mayyit wa sun'at ta'am fihi minan niyahah. Kami, yakni para sahabat, menganggap bahwa kumpul di keluarga mayyit lalu bikin makanan, makan-makan di situ, ini termasuk daripada meratapi mayyit. Dan ini yang banyak terjadi di masyarakat, ya, yang dimaksud yakni memang jadi semacam, ya, ada unsur jadi semacam walimah, ya. Jadi kita tahu juga sebagian masyarakat seperti itu, ketika terjadi kematian justru masak-masak banyak, ya, makan-makan di situ. Nah ini dilarang yang seperti ini. Ya ini dilarang. Kalau dulu orang-orang jahiliyah melakukan yang seperti itu, ya ada unsur apa namanya ingin membanggakan ya, dalam arti bukan membanggakan atas matinya, tapi menggambarkan ini mayitnya bukan mayit biasa. Ya, dia buat makanan, orang datang diberi makan, orang datang diberi makan. Ya ini bukan makanan sekedarnya ya, kalau sekedar makanan minum air putih ini lain, itu ada pembahasan yang lain. Tapi ya tadi semacam walimah tadi. Ya. Nah ini kalau dulu orang-orang musyrikin itu senang, wah ini banyak yang datang. Ini keluarga saya ini keluarga yang terhormat, banyak yang datang, ini bukan mayit biasa. Ya, nah ini ada unsur-unsur seperti itu kalau dulu di zaman jahiliyah. Makanya Rasulullah SAW melarang hal yang seperti itu. Ya. Ala kulli hal, mungkin ada pembahasan yang lain nanti pada waktunya mungkin. Namun secara global an-niyahah meratapi mayit itu banyak bentuknya yang kita mesti waspada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.